tersayang. Oh Laila, Laila, Laila, adikku yang tersayang. Mari kemari, abang katakan, cobalah engkau dengarkan. Mari kemari, abang katakan, cobalah engkau dengarkan. Oh Laila sudah datang, ada apa gerangan? Oh Laila sudah datang, ada apa gerangan? Coba katakan, Laila dengarkan dengan hati yang terang. Coba katakan, Laila dengarkan dengan hati yang terang. Janganlah engkau suka melawan pada ibu. Rajinlah kau belajar agar mendapat ilmu. Baiklah Laila kan tapi nasihat yang abang beri semoga berguna bagi diri Laila nanti. Laila, Laila, Laila, adikku yang tersayang. Oh Laila, Laila, Laila, adikku yang tersayang. Mari kemari, abang katakan, cobalah engkau dengarkan. Mari kemari, abang katakan, cobalah engkau dengarkan. Janganlah engkau suka melawan pada ibu. Rajinlah kau belajar agar mendapat ilmu. Baiklah Laila kan tapi nasihat yang abang beri semoga berguna bagi diri Laila nanti. Marilah kita bersama turut nasihat bunda. Marilah kita bersama turut nasihat bunda agar mendapat barokahnya hidup bahagia selamanya. Agar mendapat barokahnya hidup bahagia selamanya.